Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Masih tentang akibat dosa yang berupa hilangnya kecemburuan, yang maksudnya ghairah di sini tidak adanya lagi kebencian terhadap sesuatu yang jelek, hilangnya rasanya ini istingkarul mungkar, pengingkaran terhadap kemungkaran. Lawannya, lawan dari ghairah, diyasah. Pelakunya namanya dayus. Dayus ini orang yang membiarkan atau bahkan menyetujui kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang bapak terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, kepala rumah tangga ini sebagai seorang suami membiarkan istrinya melanggar syariat, nah, ini semua masuk dalam kategori itu. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian, karena diancam dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW menyatakan la yadkhulul jannah salatun la yadkhulun al jannah, tiga golongan yang mereka tidak termasuk, tidak akan masuk surga, bahkan tidak dilihat oleh Allah, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya adalah dayus. Nah, di sini pembahasan ghairah ini ketika pelaku maksiat itu sudah tidak peduli dengan dosa yang dia lakukan atau dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dia tidak peduli dia berbuat dosa, juga tidak peduli dengan dosa orang lain. Bahkan dia merasa dekat dengan pelaku maksiat tersebut, seakan jadi teman duduknya, membelanya, dan ini disebabkan karena banyaknya dosa yang muncul dari dia sehingga menghilangkan rasa ghairah, kecemburuan, ketidakpedulian, tidak adanya pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut. Cuma disebutkan di dalam salah satu jenis bagian durusnya Syekh Shalih Fauzan, ada orang-orang yang mereka itu berdalih ghairah, cemburuan terhadap agama Allah, tapi jatuh ke dalam perkara yang sangat-sangat buruk, termasuk dosa diantara dosa-dosa besar. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga termasuk diantara ini ketika membahas 6 pintu syaitan, salah satunya adalah pintu dosa-dosa besar. Nah, di dalam masalah ini, dalam pintu ini, mungkin seorang dai atau seorang manusia, seorang hamba Allah jatuh ke dalam perbuatan dosa besar, kemudian jadi bahan perbincangan bagi yang lain. Nah, jadi bahan perbincangan, si fulan berbuat demikian-demikian, tanpa ada maksud untuk mengingatkan atau menyampaikannya kepada orang yang pantas untuk menegur, memberikan nasihat. Nah, yang ini oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah itu adalah ghibah. Ghibah. Ini jelas perkara dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ketika membahas ini Ibnu Qayyim menyebutkan dosa besar yang dilakukan oleh seorang tersebut, mungkin dia akan bertobat kepada Allah dan dosanya diampuni oleh Allah, sementara mereka yang memperbincangkannya dengan dalih ingkarul mungkar ataupun fikana ghirah, itu justru menjadi orang-orang yang menjadi duta-duta syaitan menyebarkan aib dan dosanya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin dia taubat antara dia sudah selesai urusan dia dengan Allah dan mungkin orang yang dizaliminya, tetapi mereka yang menyebarkan dosa-dosa ini, apa yang menceritakannya, itu jatuh ke dalam dosa yang besar pula. Nah, ini yang diingatkan oleh beliau. Nah, jangan karena ghirah kita, kecemburuan kita, kita terjatuh dalam perkara yang justru lebih berat. Ya, ini yang juga kemarin sudah sering juga kita ingatkan. Syaitan itu membuka 70 pintu kebaikan, tapi menjerumuskan orang itu ke dalam satu lubang kejahatan atau kehilangan pahala yang lebih besar dari 70 amalan tersebut. Nah, sehingga kalau memang ingin dia membahas masalah itu, mungkin apa namanya, disampaikan ke penguasa atau orang yang mungkin berhak pantas untuk menegur dan memberikan nasihat. Jaga kehormatan diri kita, jaga amalan-amalan ibadah kita, sehingga tidak perlu kita jadikan mereka jadi bahan pembicaraan di majelis-majelis kita. Bagi khawatir kalau kita dalam membahas itu seakan-akan jatuh ke dalam sikap mencibir, meremehkan, merendahkan, menghina. Walaupun sebagian ulama menganggapnya lemah, tapi dikatakan sebagian juga itu terjadi. Hadis yang lemah, Rasulullah menyebutkan jangan ya, siapa apa, kalau kamu meremehkan, menghinakan saudaramu yang jatuh karena dosa, kau tidak akan mati kecuali melakukan yang lebih jelek mungkin dari itu. Memang hadis sebagian ulama mengatakan itu lemah, tapi wakilnya terjadi yang demikian. Ketika orang itu merendahkan orang lain yang jatuh ke dalam dosa, ternyata dia juga melakukan yang waliyadzubillah imah sama atau lebih jelek dari itu. Nah, kita berlindung pada Allah. Dia jatuh dalam dosa, itu urusan dia. Nah, kita mengingatkan. Ya, kalaupun misalnya sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, fa'adhuhuma, dalam surah An-Nisa itu, ya, mereka yang melakukan perbuatan keji, sakiti dengan ucapan. Apa yang mereka lakukan? Fahisyah. Jadi panggil, tapi bukan dalam bentuk melecehkan. Supaya dia tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah keji. Nah, masih dalam pembicaraan tentang ghirah. Qala rahimahullahu taala, kita mungkin mengulang sedikit. Wa qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna minal ghirati ma yuhibbuhallah. Ada di antara ghirah itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minha ma yubghiduhallah. Ada pula yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallati yubghiduhallahu al-ghairah fi ghairi ribah. Berarti yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fi ribah. Fi ribah di sini maksudnya itu yakni yagharu ala ahlihi fi ribatin, sesuatu yang meragukan, mencurigakan, dalam artian dia apa namanya, perkara-perkara itu termasuk perkara yang haram yang dia jaga mereka jangan sampai jatuh ke dalamnya. Nah, kalau yang disebutkan di sini fi ghairi riba itu mujarrad tawahum, semata-mata kecurigaan yang menimbulkan su'udzon kepada yang lain. Entah itu kepada suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, atau kepada anak-anaknya. Nah, Nah, yang di dalam hadis yang awal inna minal ghirati ma yuhibbu Allah, itu mengandung faedah membuat takut yang dicemburui itu dan berhenti atau menghindar, jangan sampai jatuh ke dalam hal yang tidak disukai oleh orang yang cemburu padanya. Nah, ini cemburu yang terpuji. Mungkin mengingatkan, tidak rela dia kalau ini kerabatnya atau keluarganya atau anaknya, muridnya, yang suami mungkin istrinya melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Demikian pula sebaliknya. Nah, kalau yang dibenci oleh Allah itu yang semata-mata karena dhunun, nah, curigaan, kemudian menimbulkan su'udzon kepada yang dicemburui. Qala wa innamal mamduh, dan yang terpuji dalam masalah ghirah ini adalah iqtiranul ghirati bil udri, dan yang terpuji juga adalah ketika cemburu itu disertai dengan udzur, menerima alasan. Ini istilahnya alibi, pembelaan diri dari yang dicemburui. Fayagharu fi mahallil ghirah, sehingga dia cemburu pada tempat-tempat yang memang layak untuk dia cemburu. Enggak rela, kamu ngapain keluar, nak, kalau putrinya. Enggak senang. Tadi disuruh Umi atau disuruh Jeddah untuk beli sayur, enggak bisa keluar. Ya, ya maklum. Tapi enggak jadikan bukan karena kebiasaan dia keluar. Selalu ngapain keluar? Sementara di rumah adalah tempat yang layak. Santri juga demikian. Sedang apa di sini? Karena saat orang lain sedang belajar. Mungkin disuruh ustaz. Nah, itu enggak masalah. Dan itu tanda cemburu dan perhatian. Dan di dalam tadzkirah juga disebutkan, diingatkan. Ya. Dalam hari ini artinya untuk para penghuni madrasah itu tidak sepantasnya untuk terlalu sering keluar saat yang lain belajar. Baik. Qala wa ya'dhiru fi mawdhi'il 'udhri. Nah, dia menerima udzur pada tempat-tempat yang di situ dia terima, pantas menerima udzurnya. Wa man kana hakadha fa huwal mamduh haqqan. Siapa yang seperti ini keadaannya, maka dia dapatkan pujian. Dialah yang terpuji secara hakiki. Walamma jama'a Allahu subhanahu sifatil kamali kullaha kana ahaqqa bil madhi min kulli ahad. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan, mengumpulkan semua sifat-sifatnya yang maha sempurna, semua sifat kesempurnaan ada pada Allah, kana ahaqqa bil madhi min kulli ahad, maka dialah yang paling berhak untuk dipuji dari siapapun. Wala yablughu ahadun an yamdahahu kama yanbaghi lahu, bahkan tidak ada satupun yang bisa mencapai kesempurnaan dalam memuji Allah, tidak pula kekasihnya paling dicintainya, sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam doanya, la uhsi tsana'an 'alaik, engkau adalah anta kama asnaita 'ala nafsik, aku tidak mampu untuk mengungkapkan memuji-muji engkau, menyebutkan pujian-pujian untukmu, dan engkau adalah sebagaimana yang engkau puji dirimu. Bal huwa kama madaha nafsahu wa asna ala nafsih. Itu maknanya. Fal ghayur qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatih. Orang yang cemburunya benar, maksudnya di sini orang yang pencemburu tapi cemburunya yang benar, qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatih. Berarti dia mencocoki salah satu di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dimiliki oleh Allah. Wa man wafaqa Allah fi sifatin min sifatih qadathu tilka sifah ilaihi bizimamiha. Siapa yang mencocoki Allah dalam salah satu dari sifat-sifat Allah itu, maka dia akan digiring oleh sifat itu dengan kendalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi semakin dekat kepada Allah. Wa adkhalathu ala rabbih, dia akan dimasukkan oleh sifat-sifat tersebut kepada Rabbnya, artinya didekatkan sedekat-dekatnya. Wa adnathu minhu wa qarrabathu min rahmatihi. Dia didekatkan oleh sifat-sifat tersebut kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa sayyarathu mahbuban lahu, sehingga dia menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah. Fa innahu subhanahu rahim yuhibbur rahama. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang dan mencintai semua yang menyayangi. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kamu. Karimun yuhibbul kurama. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Mulia. Dia mencintai orang-orang yang mulia, mencintai orang-orang yang pemurah. Menjaga kehormatan dirinya, termasuk kemuliaan, ya. Dermawan, mudah memberi. Alimun yuhibbul ulama. Allah Maha Alim dan mencintai para ulama, tentu yang beramal dengan ilmunya. Qawiyun yuhibbul mu'minal qawi. Dan Allah Maha Kuat, perkasa, mencintai mukmin yang kuat, tidak hanya fisiknya tapi juga kuat imannya. Wa huwa uhabbu ilaihi minal mu'minid dhaif. Dan mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang dhaif, walaupun sama-sama ada baiknya, sama-sama mukmin. Hayyun yuhibbu ahlal hayah, ahlal haya. Allah Maha Pemalu dan mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu. Di antara malunya Allah, Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan, memohon, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh memelas, lalu turun dalam keadaan hampa. Jamilun yuhibbu ahlal jamal. Allah Maha Indah dan mencintai orang-orang yang menyukai keindahan, rapi, bersih. Witrun yuhibbul witra. Allah Maha Ganjil, Maha Sendirian, tidak ada pasangannya, dan mencintai yang ganjil. Dalam hal ini amalan-amalan yang ganjil, yang seperti salat sunnah witir, itu termasuk yang dicintai oleh Allah dan yang sangat-sangat ditekankan, termasuk sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik safar maupun hadar. Itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam keadaan bepergian maupun dalam keadaan mukim. Sampai-sampai Imam Ahmad ketika ditanya tentang orang yang meninggalkan witir, rajulun su, itu orang yang jelek kalau dia tidak pernah sama sekali. Nah, dan ini juga salah satu wasiat, ya, witir ini salah satu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khusus juga para talabah diingatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah supaya witir sebelum tidur. Diterangkan oleh para ulama kenapa khusus Abu Hurairah disebutkan witir sebelum tidur. Abu Hurairah kalau murojaah pelajarannya, hafalannya dengan Rasulullah hadis-hadis sampai larut malam baru tidur. Nah, diperintahkan oleh Rasulullah diingatkan untuk witir sebelum tidur. Nah, kalau dia mampu untuk bangun malam, itu sangat sangat baik. Walau lam yakun fi dzunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhihi sifat. Seandainya tidak ada pada dosa dan maksiat akibat lain kecuali dosa itu menyebabkan pelakunya memiliki lawan dari sifat ini, lawan dari sifat ghairah. Nah, apa lawannya? Diyasa, dayus. Wa tamna'uhu minal ittisafi biha lakafa biha uqubatan. Dan menghalangi dia memiliki sifat ghairah ini, itu sudah cukup sebagai akibat buruk dosa, hukuman dia. Tidak ada lagi kepeduliannya terhadap dosa yang dia lakukan dan orang lain, dosa yang dilakukan orang lain. Terhadap dirinya dia enggak mau peduli. Gimana dia mau peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak istrinya, murid-muridnya? Fa innal khatrata tanqalibu waswasah. Maka khatrah, lintasan pikiran itu akan bisa berubah menjadi waswasah. Wal waswasah tasiru iradah. Kalau sudah muncul waswasah bisikan, maka muncullah iradah, keinginan. Wal iradah taqwa fatasiru azimah. Kalau sudah iradah menjadi semakin kuat, keinginan itu akhirnya menjadi tekad. Berusaha untuk cari jalan gimana ini supaya melakukan menuntaskan keinginan tadi, lintasan pikiran tadi. Tsumma tasiru fi'lan, akhirnya kalau ketika sudah ada kemauan, tekad, muncullah tindakan. Makanya kita juga punya pameo kan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ketika iradah itu ada, itu akan semakin kuat dan itu akan menjadi azimah. Nah, kalau sudah azimahnya bertambah terus akhirnya menjadi tindakan. Nah, kalau yang baik, baik pula. Apalagi didasari karena Allah. Nah, itu akan terjadi menjadi fi'lan. Tsumma tasiru sifatan lazimah. Kalau itu selalu dilakukan, selalu ada, selalu terwujud, itu akan menjadi sifat lazimah yang melekat. Wa hay'atan tsabitatan rasikhah, dan akhirnya menjadi kepribadiannya, menjadi watak. Kalau sudah melekat, terbiasa orang ini melakukan, maka itu diupayakan sejak dini. Kecil terbawa-bawa, besar menjadi, artinya ya, kecil bermanja-manja, besar terbawa-bawa. Kalau sudah, artinya sejak kecilnya mungkin dia dibiasakan dengan satu keadaan, besar dia akan seperti itu, dan tua dia sudah akan sulit untuk berubah. Maka seperti yang disebutkan oleh para a'immah dan juga kita ingatkan di sini, di masa-masa usia-usia emas inilah mereka dibentuk kepribadiannya, akhlaknya. Ya. Dikenalkan mereka sejak dini dengan dinullah, dengan Allah. Masing-masing orang tua tahu karakter anaknya. Ya mungkin mereka tidak pernah memberikan sesuatu yang lebih atau ini menghardik ataupun membentak ataupun perlakukan dia seperti itu. Tapi tetap dengan kalimat kalian membuat dia memiliki apa namanya kepribadian yang kau akhlak, ya, diingatkan kepada Allah. Membimbing kita juga untuk membentuk ya, mereka yang punya masih muda juga demikian. Kalau sudah tua, sudah halim, apa namanya sudah lanjut usia juga, itu sulit untuk merubah illa insya Allah, kecuali memang jika dikehendaki oleh Allah. Nah, tapi kalau kita mengandalkan itu, kapan mau berubah? Ada kadang sebagian orang yang dalam masalah ini seringnya misalnya haji nunggu nanti tua, atau tobat nanti kalau sudah tua. Kalau sudah lemah untuk beramal, untuk mengisi tobat itu, apa yang dia lakukan? Tidak mampu lagi, sulit lagi untuk ini puasa Daud, puasa sunnah Senin Kemis atau yang 3 hari. Makanya di Ibn Rajab menyebutkan di akhir kitabnya Lataiful Ma'arif itu, sesama judul At-taubatu wadhifatul umr. Tobat itu tugas umur hidup. Dan yang disebutkan oleh beliau, tobatnya orang muda itu lebih berharga, lebih bernilai daripada tobat yang sudah tua. Karena kalau yang sudah tua ya, apalagi keinginannya untuk melakukan maksiat, badannya sudah lemah. Kemudian kalau kondisinya misalnya dia tobat, amalan apa yang bisa dia lakukan untuk mengisi tobatnya itu? Sudah serba kurang. Nah, ketika seorang muda, dorongan syahwat, dorongan keinginan taunya, ya, tenaganya, fasilitas untuk melakukan maksiat masih besar dorongan itu. Kemudian dia tahan dirinya, dia tobat kepada Allah di saat-saat dia masih mampu, itu luar biasa nilainya. Apalagi kemudian dia isi taunya ini masa-masa tobatnya itu dengan amalan-amalan yang luar biasa. Bandingkan, ya, kalau sudah tua mungkin yang ilaman rahimah rabbuh ya, mungkin mereka yang masih sehat masih bisa mungkin 11 rakaat tiap malam mulai dari jam 1 atau sampai subuh. Nah, tapi biasanya sudah mulai lemah. Nah, para pemudanya, syababnya, ketika dia betul-betul tobat itu luar biasa. Tahan dia untuk berbincang dengan Allah. Ini yang disebutkan oleh beliau. Tobatnya orang yang ketika dia masih semangat untuk melakukan dosa itu lebih bernilai. Taib qala rahimahullahu taala wa hina idzin. Nah, kalau sudah menjadi sifat yang melekat, watak kepribadian, ya ta'adzar al-khuruj minha, itu sulit untuk keluar. Makanya ini juga buahnya yang dikatakan oleh Al-Hasan Basri, ya. Al-ilmu fi shighar kannaqsy fil hajar. Berilmu, menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Sulit, ya memang sulit. Tapi bekasnya itu tidak akan hilang atau hilangnya sangatlah lama. Al-ilmu fil kibar kannaqsy fil ma. Belajar di waktu tua itu seperti mengukir di atas air. Apa yang bisa? Mungkin, tapi apa yang hasilnya? Cepat hilang aja. Nah. Ya. Qala kama yata'adzaru 'alaihi al-khuruj min sifatihi al-qa'imati bihi, sebagaimana sulitnya untuk keluar lepas dari sifat yang telah melekat pada dirinya. Nah. Wal maksud, makanya ini perlu juga untuk para aba, para ummahat, ya, menjaga fitrah anak-anaknya. Para mudarrisin dan mudarrisat untuk menjaga fitrah anak-anak saudaranya. Nah, kalau fitrah mereka masih terjaga, itu walaupun mungkin mereka, ya namanya manusia, pergaulan di sekeliling kita banyak syaitannya, nah, mungkin mereka suatu ketika na'udzubillah dan kita berlindung, la samahallah, lepas. Nah, futur mungkin. Tapi ba'dallah, dengan fitrah itu dia akan mudah kembali. Ya. Tinggal bagaimana mudarris dan mudarrisat, murabbi dan murabbiat, terutama aba dan ummahatnya, ya, tentu sungguh-sungguh memperbaiki diri, tobat dan kemudian minta tolongan Allah. Qala rahimahullah, wal maksud annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu lidzunub akhrajat min qalbihi al-ghairata ala nafsihi wa ahlihi wa umumin nas. Maksudnya, kata beliau di sini, diuraikan ini semua, jika semakin keras, semakin kuat dosa yang melingkupi dirinya itu, itu akan membuat keluar dari hatinya ghirah, kecemburuan, istingkarul mungkar, rasa pengingkaran terhadap kemungkaran, kebencian terhadap kemungkaran, baik terhadap dirinya, dia enggak peduli, enggak merasa salah, enggak merasa berdosa, ringan dan enteng saja dia melakukan dosa, walaupun dosa besar. Juga apa yang dilakukan oleh keluarganya, anak dan istrinya. Wa umumin nas, apalagi orang lain, enggak peduli. Wa qad tad'ufu fil qalbi jiddan, bahkan bisa jadi semakin lemah, betul-betul sangat lemah. Hatta la yastaqbih ba'da dzalikal qabiha la min nafsihi wala min ghairihi, sampai-sampai dia tidak menganggap buruk lagi apa yang muncul dari dirinya, apalagi orang lain. Dari dirinya sendiri dia melakukan dosa, enggak dianggapnya buruk, enggak dianggapnya salah, enggak dianggapnya jelek, apalagi orang lain. Wa idza wasala ila hadzal hadd faqad dakhala fi babil halak. Seperti ini, batas seperti ini, berarti dia sudah mulai masuk pintu kehancuran. Sangat-sangat sulit untuk bertaubat. Nah, wala yunkiru munkaran wala ya'rifu ma'rufan. Itu akibatnya. Dia tidak mengingkari yang mungkar, tidak menganggap ma'ruf itu ma'ruf, yang baik itu baik, bahkan yad'u ilal mungkar, bahkan mengajak orang kepada kemungkaran. Wa katsirun min haula'i la yaqtasiru 'ala 'adami al-istiqbah bal yuhassinul fawahish wadh-dhulma li ghairihi. Nah, ini yang lebih parah tadi. Nah, banyak di antara mereka yang tidak membatasi diri, hanya tidak sekedar tidak menganggap jelek perbuatannya. Hilang sudah perasaan menganggap jijik kemungkaran yang dia lakukan. Bahkan yuhassin, dia perindah, dia kemas kekejian-kekejian itu, kedzaliman-kedzaliman itu begitu indah dalam pandangan mata orang lain supaya orang tertarik. Wa yuzayyinuhu lahu, diperindah. Wa yad'uhu ilaihi, dan mengajak orang itu kepada kekejian tersebut. Nah, dia mengundang. wa yahuthu alaihi, bahkan menganjurkannya, mempropagandakannya. Dan banyak, bukan hanya perbuatan sekarang, dorongan terutama para syabab yang menjadi incaran para syayatinul ins wal jin, muslimahnya dicoba untuk dikeluarkan dari hijab syar'inya, para pemudanya dijauhkan dari majelis-majelis ilmu. Wa yas'aluhu fi tahsilihi, bahkan dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginan tersebut. Walihada kana dayuth akhbatha khalqillah, oleh karena itulah dayuth itu merupakan makhluk Allah yang paling keji. Wal jannatu haramun alaihi, ketika disebutkan thalathatun la yadkhuluna al jannah wa la yanzuru Allahu ilaihim yaumal qiyamah. Al-aqul liwalidayh wal mar'atul mutarajjilah musyabbihah li birrijal wad dayuth. Tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sampai pada tingkatan disebutkan oleh Ibn Umar atau Ibn Abbas itu, mendurhakai orang tua itu membuat mereka menangis, membuat mereka berduka. Itu sudah termasuk uquq. Hatta walaupun dia ingin melakukan amal soleh, seperti dikisahkan seorang pemuda di masa Rasulullah mau jihad, berangkat jihad, mendaftar kepada Rasulullah, datang, bagaimana kamu masih punya orang tua? Masih, saya tinggalkan dalam keadaan menangis. Pulang kamu, buat mereka tertawa. Tidak boleh. Jihad fisabilillah, dzurwatu sanamil Islam, fafihi mafajahid. Jihad kamu pada keduanya, berbakti kepada keduanya, buat mereka tertawa kembali. Qala. Yang kedua, wanita yang meniru-niru laki-laki dalam semua hal, suaranya, gayanya, pakaiannya, penampilannya. Ya, anak-anak biasanya kadang-kadang seringnya karena salah asuh. Sebagian orang ingin punya anak perempuan, tahu-tahu kok laki-laki yang lagi yang datang yang lahir didandani jadi perempuan. Ingin punya anak laki-laki kok perempuan lagi yang lahir didandani jadi laki-laki. Akhirnya di masa-masa kalian belum lahir terjadi seperti ini banyak. Ya. Sebagian mereka masih ada yang selamat kembali kepada fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Yang tidak terjerumus semakin jauh. Na'udzubillah. Qala. Dan yang tiga adalah dayuth, orang yang membiarkan semua yang jadi tanggungannya durhaka kepada Allah. Itu dayuth. Yang menginginkannya apa namanya, yang menyetujui membiarkan orang lain atau yang di bawah tanggungnya sebagai yang pelaku melakukan maksiat kepada Allah. Kalau bahasa halusnya mucikari, bahasa kasarnya, nah itulah intinya di situ. Seperti itu mirip, nah ya mirip seperti itu. Maka hati-hati. Para abak terutama, dia adalah qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab. Terus anak laki-laki juga artinya membantu abinya untuk mengingatkan adik perempuannya, mengingatkan umminya. Qala rahimahullahu taala wal jannatu haramun 'alaihi wa kadzalika muhallilul dhulmi wal baghi li ghairihi wa muzayyinuhu lahu. Demikian pula orang yang menghalalkan, membolehkan kedzaliman dan kejahatan, pelanggaran kepada orang lain dan menghiasinya. Para pembisik-pembisik, para penasehat-penasehat yang mengompori orang yang dinasihat, orang yang dibisikinya untuk berbuat zalim, untuk berbuat durhaka, melanggar hak orang lain. Ini dosanya besar sekali. bitonah, bitonah yang sayyi'ah, yang su', teman-teman dekat, teman-teman duduk yang jelek, membuat biasanya sering ini yang dimaksud oleh beliau para penguasa, para pemimpin yang punya penasihat-penasihat, ia mengipasi dia untuk berbuat zalim, memandang mengemas kezaliman itu demikian indah sehingga mereka terjerumus. Fandur man ladhi hamalat alaihi qillatul ghairah. Maka perhatikanlah apa yang membuat dia, apa namanya, yang mendorong dia, yang dia lakukan akibat kurangnya rasa cemburu itu. Tidak ada lagi istingkar mungkar. Bahkan lebih parah tadi, menyediakan fasilitas. Nah, kita mohon kepada Allah perlindungan untuk kita juga, agar Allah melindungi, memberi bimbingan, petunjuk kepada para pemimpin, para pemuka, para penguasa kaum muslimin, untuk mereka mendapatkan teman-teman duduk di tanah binatah, di tanah yang salih, orang-orang yang baik yang membisiki mereka untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, nah, untuk kepentingan kemaslahatan rakyatnya, negara dan rakyatnya, dan dijauhkan dari bitonah yang su', dari teman-teman duduk yang jelek. Qala wa hadha yadulluka ala anna asladdin al-ghairah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pokok pangkal dasar agama ini adalah adanya ghairah. Wa man la ghairata lahu la dina lahu. Siapa yang tidak punya kecemburuan, tidak ada rasa istingkarul munkar, berarti tidak ada agamanya. Fal ghairatu tahmil qalba fa tahmilahu al-jawarih. Ghairah itu akan melindungi hati, dan hati itu akan melindungi pula, dan ghairah itu akan melindungi pula jawarih, memberikan perlindungan pula kepada anggota-anggota badan. Karena ghairah itu melindungi hati. Kalau sudah terlindungi oleh ghairah, akan ada rasa menganggap jelek. Apalagi kalau dia punya ilmu, sampai pada tingkatan walaupun itu dosa kecil, dia tidak akan melakukannya. Kenapa? Jaga diri, sifat yasinlah, apa namanya, dia punya unufah, ini sifat gengsi, merasa rendah kalau dia melakukan itu. Tidak pantas saya melakukan ini. Bukan sombong, tapi dia menjaga dirinya karena hidup hatinya itu hidup, sehingga walaupun itu bukan dosa besar, dia pun tidak mau melakukannya. Qala fatadfa'u su' wal fawahish, sehingga hati itu akan cemburuan itu akan mendorong atau menjauhkan kejelekan dan hal-hal yang keji dari diri. Terhindar matanya untuk lepas, terhindar telinganya untuk lepas mendengarkan yang tidak diridhoi oleh Allah. Lisannya bersih, jauh dari nyanyian dan musik dan seterusnya, dari kata-kata yang buruk. Wa adamul ghairah tumitul qalba fatamutul jawarih. Tidak adanya kecemburuan itu akan membuat hati itu mati, mati pula anggota tubuh. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu sudah mati, mati anggota badannya. Bukan dia lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi untuk kebaikan dia tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya keinginan. Fala yabqa indaha daf'un albattah, sehingga tidak ada lagi upaya menolak sama sekali. Penolakan itu sudah tidak ada lagi, respon untuk mengantisipasi tidak ada lagi, sudah. Kalau fisik mati sudah. Tapi ini bukan mati fisiknya, tetap berdenyut, tapi tidak ada lagi fungsionalnya yang hakiki. Yang di situ ada cinta, mahabbah kepada Allah, ada khasyah, tidak ada lagi. Nah, rasa malunya juga sudah hilang. Wa mithlul ghairah fil qalbi mithlu quwwati allati tanfa'ul marad wa tuqawimuh. Nah, perumpamaan ghairah di dalam hati itu seperti tenaga yang ada di dalam tubuh, yang ada pada orang sakit, yang mengimbangi, berupaya untuk menghalau penyakit yang mengenai dirinya. Fa idza dhahabatil quwwah wajadad da'ul mahalla qabilan. Maka kalau hilang kekuatan dia, kekuatan fisik, maka penyakit itu akan melihat ada tempat untuk menerima dia. Begitu juga ketika hati itu fungsinya yang hakiki sudah lemah. Walam yajid dafian, tidak ada yang menolak dia, menghalangi dia. Fatamakkan, maka akhirnya menjadi kokoh, kuat, menetap di tempat tersebut. Fakanal halak, maka terwujudlah kebinasaan. Wa mathaluha mathalus sayasi aljamus, bisa juga ghairah itu diumpamakan seperti tanduk seekor kerbau, seekor banteng. Allati tadfa'u biha an nafsihi wa waladihi, yang dengan tanduk itu dia membela diri dan membela anak-anaknya. Fa idza kusirat, kalau tanduk itu patah, tama'a fihi aduwwuhu, maka musuhnya pun berambisi untuk menerkam dia, memangsa dia. Kalau misalnya tanduk itu masih ada, musuhnya tidak akan mudah untuk menaklukkan dia, kecuali main keroyokan mungkin. Dan dia juga tidak akan diam begitu saja, akan berusaha untuk membela dirinya. Begitu juga ketika ghirah itu ada di dalam hati. Baik, qala rahimahullah, fasal berikutnya. Al-ma'asi tuzhibul haya'. Qala wa min uqubatiha dhahabul haya' alladhi huwa madatu hayatil qalbi. Dan akibat atau hukuman dosa itu, dia menghilangkan rasa malu, dan rasa malu ini adalah unsur penting hidupnya hati, bagi kehidupan hati. Wa huwa aslu kulli khairin, dan haya' ini merupakan pangkal semua kebaikan sebagaimana disebutkan dalam hadis nanti. Wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'i. Hilangnya rasa malu berarti hilangnya kebaikan itu semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, annahu qal al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu baik, semuanya baik. Bisa diupayakan. Dan ada yang memang jibiliyah. Dari sananya anak ini pemalu. Nah, ketika sudah mulai nampak dia dalam usia-usia mumayyiz, malu itu dipupuk, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu alamat kebaikan. Malu dia untuk bermain-main lagi dengan anak-anak putri, walaupun itu mahramnya, kerabat-kerabatnya, main dia dengan anak-anak laki-laki. Itu sudah sebuah keistimewaan. Malu dia untuk melakukan sesuatu yang jelek, tercela, itu lebih lagi. Nah, ini perlu dipupuk dan dijaga, karena itu adalah alamat kebaikan bagi anak tersebut. Qala wa qala inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya mim dari apa yang didapatkan oleh manusia dari perkataan nabi-nabi terdahulu, kalau kamu tidak mau, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Dan itu ada dua tafsirnya, kita baca pada pertemuan akan datang insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.